Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan membahas tentang ahkam al-janaiz, hukum-hukum seputar jenazah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu ini merupakan salah satu kewajiban kita untuk kita pelajari, kita mengerti dan memahami hukum-hukum seputar jenazah. Mengapa demikian? Karena ini merupakan kewajiban kita selaku muslimin. Ini adalah fardu kifayah. Sebagian muslimin mesti mengetahui hukum-hukum seputar jenazah. Karena kematian mesti datang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap jiwa mesti mengalami kematian. Entah siapa yang lebih dulu dari kita meninggal dunia atau mati. Mungkin saudara kita, mungkin teman kita, tetangga kita. Ya. Sehingga kita tertuntut untuk melakukan apa yang diwajibkan atas kita semua. Bagaimana memperlakukan jenazah, apa yang mesti kita lakukan, baik mengafani, menyolati, ya, solat terhadap jenazah, begitu pula menguburkannya, dan seterusnya dari hal-hal yang terkait dengannya. Sebagian kaum muslimin melakukan hal-hal itu. Dia lakukan berbagai hal yang disyariatkan secara global, namun kita dapati bahwa di sana terdapat banyak pelanggaran agama, dalam arti mereka terkadang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya di sini sangat perlu kita ketahui dari penjelasan para ulama kita melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita sesuai dengan apa yang dicontohkan, apa yang disebutkan dalam hadis. Ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama di dalam kitab-kitab fikih, baik dalam fikih Syafi'i, fikih Hambali, Hanafi, Maliki, Hanafi, semua menyebutkan tentang ahkam atau hukum-hukum seputar jenazah dalam biasanya bertajuk Kitabul Janaiz, ya, kitab atau bab-bab yang membahas tentang jenazah. Ya. Namun kitab yang khusus, ya, ditulis dalam karya yang tersendiri oleh para ulama jarang kita dapati dari ulama-ulama terdahulu mengkhususkan bab ini dalam sebuah kitab. Walhamdulillah sebagian ulama kita melakukannya, dan terutama kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, dan insyaallah kita akan banyak mengacu dan mengambil dari apa yang beliau tulis. Di sana ada kitab Talkhis Ahkamul Janaiz, ya, yang mungkin bisa di-download ya, ada versi PDF. Begitu pula beliau punya kitab yang lebih luas pembahasannya, yaitu Ahkam Al-Janaiz. Beliau rahimahullah seorang ulama yang mengambil faedah dari semua madhab ya, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, karena semuanya para ulama, sehingga beliau mempelajari dalam kitab-kitab fikih tersebut. Dan beliau rahimahullah juga sangat mengikuti sunnah, dalam arti senantiasa kembali kepada hadis, sehingga mana yang sesuai dengan hadis Nabi dari mazhab-mazhab yang ada, maka itu yang menjadi pendapat yang terpilih, dan itu yang diajarkan oleh para ulama, itu pesan para ulama, itu nasihat para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang tadi kita sebutkan, beliau sangat menganjurkan umatnya, pengikutnya untuk mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah tersebut dari ucapan beliau yang terkenal, yang masyhur, "Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi." Apabila suatu hadis itu sahih, maka itu madhabku. Ya. Al-Imam Al-Baihaqi juga salah satu ulama di mazhab Syafi'i, beliau juga sangat mendukung ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu pula para ulama yang lain untuk senantiasa kembali kepada hadis. Nah, sehingga ucapan dan penjelasan para ulama di mazhab-mazhab yang ada, kita ambil faedah darinya yang sesuai dengan hadis, kita amalkan dan kita jadikan sebagai mazhab yang terpilih. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di dalam kitab yang tadi saya sebutkan, Talkhis Ahkamul Janaiz, tentu di sana banyak pembahasan dan ini sangat lengkap ya. Wallahu alam, yang saya ketahui ini adalah kitab yang paling lengkap dalam pembahasan ini. Namun dalam waktu yang singkat, kita tak mungkin menghabiskan semua yang ada dalam kitab itu, kita baca satu persatu. Oleh karenanya, insyaallah kita akan mengambil pembahasan-pembahasan tertentu dari kitab ini, dan kita akan sebutkan sesuai dengan waktu yang ada. Pembahasan yang pertama adalah ma yajibu 'alal marid, apa yang wajib dilakukan oleh seorang yang sakit. Seseorang yang dalam kondisi sakit, dia punya beberapa kewajiban. Yang pertama adalah an yarda bi qada'illah wa yasbir 'ala qadarih wa yuhsin adh-dhan bi rabbih. Ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Sabar terhadapnya dan berhusnudzan, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar merupakan suatu kewajiban. Sabar bermakna dia menahan diri sehingga tidak melakukan segala sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ucapannya ditahan, jangan sampai terucap darinya kata-kata yang tidak diridhai Allah. Ya, perbuatannya pun dia tahan. Jangan sampai dia melakukan suatu perbuatan yang tidak diridhai Allah. Semacam apa? Mukul-mukul kepalanya misalnya karena tak sabar, atau berguling-guling, atau naudzubillah bunuh diri. Sabar adalah menahan diri, ya, perbuatannya jangan sampai melakukan sesuatu yang dimurkai Allah atau tidak diridhainya. Begitu pula menahan kalbunya, ya, dia tahan, jangan sampai ada keyakinan yang tidak diridhai Allah. Misalnya su'udzan terhadap Allah, buruk sangka terhadap Allah. Mengapa Allah melakukan demikian terhadap saya? Mengapa Allah takdirkan demikian terhadap saya? Tidak ridha, tidak rela dengan takdir Allah. Nah ini sikap tidak sabar. Sabar adalah mengetahui ini adalah ketetapan dari Allah, ya, dan dia menyadarinya, dia terima. Nah, ini adalah hal yang wajib bagi tiap manusia dalam menghadapi qadha dan qadar. Lebih bagus dan lebih baik daripada itu adalah ridha. Ridha sesuatu yang lebih tinggi daripada sabar. Ridha adalah insyirahus sadr, lapang dada. Dia tidak merasa sempit dada dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, ini tidak didapati kecuali oleh orang-orang yang benar-benar tingkat imannya tinggi, ya. Dia akan mampu melakukan ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla sehingga dia akan mendapatkan pahala lebih besar. Sehingga yang wajib adalah sabar. Kalau sabar dia mampu, alhamdulillah, ini artinya selamat dari dosa. Kalau lebih daripada itu dia ridha, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, terkait hal ini Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang yang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Apabila suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang baik dia dapatkan, maka dia bersyukur dan itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila suatu hal yang dharra, yakni hal yang sempit, yang susah, ya, yang berupa musibah menimpa dia, maka dia pun bersabar dan itu lebih baik bagi dia. Nah, inilah seorang mukmin, sabar. Dan terkhusus musibah berupa kematian, yakni seseorang mendapat musibah wafatnya kerabatnya, ya, saudaranya, atau bahkan dia sendiri ketika tertimpa suatu penyakit, suatu musibah, dan mungkin dia pun merasa ajal telah dekat, dia harus benar-benar sabar dan bahkan berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW secara khusus menyebutkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Jangan seorang pun dari kalian mati, ya, wafat, kecuali dia berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Yani ini kondisi yang, yani bagi tiap orang kondisi atau saat yang sangat mengerikan, ya. Dia tidak tahu apakah dengan dia wafat lalu akan masuk ke dalam al-jannah, datang kepadanya malaikat dan memberikan kabar, kamu akan menjadi ahlul jannah, ya, engkau akan menjadi penghuni surga, penduduk surga, maka dia berbahagia. Tapi juga mungkin datang kepadanya malaikat dan mengatakan, anta min ahlin nar, ya, engkau termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah. Nah, kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Makanya Nabi SAW memerintahkan agar kita berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan husnudzan kita akan mengharap lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, kasih sayangnya sangat luas. Dalam hadis Allah Azza wa Jalla mengatakan, hadis qudsi ya, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku akan mengalahkan kemurkaanku. Nah, dengan kita berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jal, ya, Allah Subhanahu wa taala ya, akan memberikan rahmat kepada kita. Karena juga dalam hadis disebutkan, dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Ya, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Maka seorang hamba ketika baik sangka kepada Allah, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, Allah pun akan berbuat baik kepadanya. Nah, lain halnya ketika seorang hamba dalam kondisi yang semacam itu, dia berburuk sangka kepada Allah, ya, maka na'udzubillah Allah pun akan murka kepadanya, sehingga dia mungkin tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk husnul khatimah. Nah, oleh karenanya dalam kondisi semacam ini ulama mengatakan seorang muslim yang dalam kondisi, dalam keadaan di akhir hayatnya, ya, berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah, dan ia banyak mengharap, ya, mengharap dari Allah Azza wa Jal ampunannya, lebih menguatkan harapannya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang yang dalam kondisi sakit berada antara al-khauf ar-raja, al-khauf rasa takut dan khawatir, ar-raja mengharap. Khawatir dan takut dari azab Allah, hukumannya, namun di saat yang sama dia pun mengharap ampunan Allah Azza wa Jal dan rahmat atau kasih sayangnya. Ya, bahkan sebagian ulama juga mengatakan rasa roja, harapan kepada rahmat Allah dan kasih sayangnya diperbesar, ya, yakni semakin besar rasa roja, harapannya kepada Allah daripada yang saat-saat sebelumnya, dengan alasan tadi yang kita sebutkan, agar dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Antara khauf dan roja, yang seorang mesti ada padanya dan ia dalam kondisi di akhir hayatnya, maka insyaallah dengan itu dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan, dan dia akan selamat dari hal yang dia takuti atau khawatirkan. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada seorang syab, dakhala ala syabin wa huwa bil maut, datang kepada seseorang yang dalam kondisi atau keadaan yang akhir hayatnya, nazak, atau sebelum itu, di akhir hayat. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang ini? Bagaimana keadaanmu? Apa perasaanmu dan yang semakna dengan itu? Dia pun menjawab, "Ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi." Ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya inni arjullah, aku benar-benar mengharap dari Allah Azza wa Jal, yakni mengharapkan ampunannya, mengharapkan rahmatnya, dan seterusnya. "Wa inni akhafu dhunubi," dan sungguh aku pun khawatir dan takut karena dosa-dosa saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua perasaan ini ada pada seorang hamba di saat-saat semacam ini kecuali Allah Azza wa Jalla akan memberikan apa yang diharapkan dan Allah akan memberikan keamanan, rasa aman dari apa yang dia takutkan atau dia khawatirkan. Ya. Jadi ini adalah tanda kebaikan seseorang apabila dia di akhir hayatnya dia mengharap rahmat Allah Azza wa Jal dan takut dari adabnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, bagi seorang yang sakit dan mengalami sakit yang keras, sakit yang parah, maka sekalipun sakit itu sangat parah, dia tak boleh mengharapkan kematian. Ya. Yatamanna al-maut, mengharap kematian, tak boleh. Nabi SAW bersabda dalam hadis, la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bih. Jangan sekali-kali, ya, jangan sampai ada seseorang di antara kalian mengharapkan kematian disebabkan karena musibah yang menimpanya. Disebabkan karena musibah atau semacam sakit yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, apabila dia mesti melakukannya, yakni benar-benar sudah tak tahan dengan rasa sakit itu, maka falyakul, hendaknya dia mengatakan, ya, berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, ya, tetapkanlah aku dalam kehidupan ini selama kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku apabila wafat itu khairan li, baik bagiku. Ya. Baik, jadi ini tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyebutkan bahwa yang dilakukan adalah berdoa kepada Allah dan memberikan apa kepada dirinya suatu kemungkinan hidup maupun mati dalam doa tersebut, dan semuanya dikaitkan dengan kebaikan. Kalau kebaikan adalah pada kehidupannya, maka dia mohon kepada Allah kehidupan tersebut, dan kalau ternyata kebaikan itu pada kematiannya, maka dia pun mohon kepada Allah kematian itu. Intinya mana yang terbaik Allah Maha tahu, itulah yang saya minta, ya, saya mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian yang dianjurkan Rasulullah SAW. Yani intinya tak boleh seorang mengharap kematian saja. Yang keempat, in kana 'alaihi huquq falyu'addiha. Apabila seorang yang sakit itu memiliki hak atas orang lain, artinya punya utang, tanggungan-tanggungan yang ada di pundaknya, ya, dia mesti menunaikannya kepada orang lain, dia segera lakukan itu. Ya. Wa illa awsa li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Kalau ternyata dia tidak mampu, maka dia pun berwasiat. Saya punya utang demikian dan demikian, tolong, ya, ketika saya wafat nanti berikan kepada fulan dan fulan. Nah, ada wasiat. saat dia tidak mampu melakukannya sendiri, mungkin dia berikan wasiat kepada orang lain, kepada saudaranya, kepada karib kerabatnya, dan seterusnya. Yang kelima, wala budda min al-isti'jal bi mithli hadhihi al-wasiyah. Apabila ada sesuatu yang hendak dia wasiatkan, ya, maka itu pun segera dilakukan. Jangan ia tunda-tunda, nanti. Lah. Namun segera dia tulis wasiat itu dan dia simpan di tempat yang diketahui oleh orang-orang, yakni kerabatnya, ya mungkin saudaranya, orang tuanya, istrinya, atau suaminya, atau anaknya. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ma haqqu mri'in muslimin yabitu lailatain walahu syai'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyyatuhu maktubatun 'inda ra'sih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang punya wasiat atau dia nak tulis suatu wasiat, maka segera tulis. Jangan sampai lewat 2 hari kecuali wasiat itu telah tertulis. Inda ra'sih, di sisi kepalanya. Ya, begitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar hadis Nabi dan beliau katakan, sehingga tidak lewat 1 malam pun kecuali ya wasiat itu telah tertulis di sisi saya. Ya. Telah ditulis oleh Ibnu Umar karena pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu memang kematian akan datang kapan, ya. Seseorang mungkin saja secara tiba-tiba dia meninggal dunia atau mati. Dan apalagi di zaman sekarang ini yang itu adalah dengan tanda-tandanya merupakan akhir-akhir zaman, yang Nabi katakan di sana banyak kematian tiba-tiba, ya, mautul faj'ah. Sering, ya, sering sekali orang yang mati dengan tiba-tiba. Ya. Maka dari itu, ya, kita pun mungkin terjadi pada diri kita hal tersebut. Oleh karenanya, ketika ada suatu hal yang hendak kita tulis sebagai wasiat, maka tulislah dengan segera. Kemudian selanjutnya, apabila suatu wasiat itu terkait dengan harta benda, wasiat yang terkait dengan harta benda, semisal dia nak memberikan sebagian harta kepada kerabat yang bukan ahli waris, ya. Karena ahli waris dia telah mendapatkan haknya, sehingga ahli waris dia tidak memperoleh dari wasiat, disebabkan Allah Azza wa Jalla telah memberikan di dalam ayat Al-Quran bagian ahli waris. Innallaha dalam hadis beliau katakan, innallaha a'ta kulladhi haqqin haqqah fala wasiyyata liwaris. Allah telah memberikan hak orang-orang yang punya hak. Ya, seorang ayah mendapatkan sekian persen dari harta anaknya yang meninggal dunia, begitu pula ibu dapat sekian, suami, istri, semuanya sudah ada. Allah a'ta kulladhi haqqin haqqah. Allah telah memberikan hak tiap-tiap orang yang punya hak tersebut. Fala wasiyata liwaris, sehingga ahli waris tak boleh diberi wasiat. Wasiat harta maksudnya. Lalu siapa yang diberi wasiat? Ya, selain ahli waris. Mungkin dia saudara dekat namun bukan termasuk ahli waris. Ya. Misal sepupu tapi perempuan, ya. Bintul Am, misal saja. Ya. Atau bahkan cucu, ya. Bintul Bint. Ya. atau ibnul bint. Ya. Dia juga bukan ahli waris, padahal hubungannya sangat dekat. Ya. Dia adalah anak dari anak perempuan. Ya, cucu. Maka mungkin saja seseorang berkeinginan untuk memberinya bagian daripada harta pusaka atau peninggalan atau warisan, merekalah yang diberi wasiat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika memberikan wasiat tidak lebih dari sepertiga. Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang ketika itu ingin memberikan hartanya kepada selain ahli waris, karena dia hanya punya ahli waris yang terbatas, waktu itu anak perempuan, beliau ingin memberikan harta kepada yang lain. Nabi katakan kepada dia, "Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir." Sepertiga harta saja dan itu pun sudah banyak. Ya, oleh karenanya Ibnu Abbas mengatakan kalau begitu yang afdal kurang daripada tsuluts, kurang daripada sepertiga. Karena Nabi mengatakan sepertiga pun sudah banyak. Ya. Kemudian juga dalam berwasiat bagi orang yang sakit, memberikan wasiat, hindarkan atau jauhkan dari wasiat yang batil atau wasiat yang mengandung unsur kezaliman. Jangan sampai ada maksud-maksud yang buruk, maksud yang dan tujuan yang tidak baik. Semacam ya, dia sengaja memberikan wasiat harta itu agar ahli waris terkurangi bagian mereka. Dia mungkin tak suka dengan sebagian ahli warisnya, mungkin bahkan terhadap anaknya pun tidak suka dia, atau terhadap istrinya pun dia tak suka, sehingga dia ingin memberikan wasiat kepada orang lain dengan tujuan atau dengan maksud ya, mengurangi hak daripada ahli waris. Ini pun sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Ya, hadis ini bersifat umum, bermakna umum. Sesuatu yang bermadarat, memberikan kerugian pada pihak lain, termasuk dalam hal ini wasiat harta benda, wasiat harta pusaka, maka tidak diperbolehkan. Ya, harus dia jauhi hal-hal yang semacam itu. Kemudian Syekh rahimahullah juga menyebutkan termasuk yang semestinya dilakukan oleh seorang yang sakit dan ia telah melihat tanda-tanda kematian, dia pun hendaknya berwasiat untuk diperlakukan sebagai jenazah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menjauhi bid'ah-bid'ah dan yang semakna dengannya. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini banyak hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Maka suatu hal yang penting seorang berwasiat agar jenazahnya diperlakukan, diurus, diperlakukan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait hal ini ada beberapa contoh dari sahabat semacam yang diwasiatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, Idza ana mittu fala tu'dhinu bi ahadan. Apabila aku nanti wafat, jangan disebarkan berita kematianku. Ya. Yeah. Yani beliau khawatir penyebaran berita kematian yang sesuai dengan atau yang mengikuti cara-cara jahiliyah atau yang disebut dengan an-na'yu al-jahili. Ya. Pemberian maklumat tentang kematian dengan cara jahiliyah. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Hudzaifah berpesan, jangan. An-Nawawi rahimahullah bahkan menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar, wa yustahabbu lahu istihbaban muakkada an yusiyahum bijtinabi ma jaratil adatu bihi minal bid'a fil janaiz wa yuakkidul ahda bidhalik. Nah, An-Nawawi rahimahullah, ya, salah seorang ulama Syafi'iyah, menegaskan dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau katakan wa yustahabbu dan disunnahkan istihbaban muakkada, sunnah yang muakkad, sunnah yang ditekankan, yang dikuatkan, an yusiyahum, yaitu berwasiat kepada keluarga bijtinab, agar menjauhi ma jaratil adatu bihi, sesuatu yang adat telah berjalan, kebiasaan orang-orang berjalan, tradisi, minal bid'ah, dari hal-hal yang itu termasuk bid'ah, fil janaiz, pada bab jenazah, wa yu'akkidul ahda bidzalik, dan dia menekankan pesan untuk itu, al-ahda bidzalik, ditekankan, benar-benar dia berpesan jangan sampai dilakukan begini dan begitu. Nah, ini ucapan An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar rahimahullah. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, mungkin kita ingat suatu hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan innal mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa dengan tangisan keluarganya. Pernah dengar hadis ini ya? Atau disebutkan mayit akan disiksa atau diazab dengan nauh. Nauh itu yakni ratapan keluarganya. Nah, apa kata ulama dalam menjelaskan hadis itu? Kenapa dia diazab sementara yang melakukan nauh, niyahah atau ratapan atau tangisan yang tidak sewajarnya, padahal orang lain yang melakukan, mengapa orang ini diazab dengan sebab itu? Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengatakan la taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. Seorang yang berdosa ya tidak menanggung dosa orang lain. Seseorang pun tidak mendapatkan kecuali yang dia lakukan. Ulama mengatakan orang ini diazab karenanya, karena dia tidak berpesan, dia tidak berwasiat untuk untuk tidak ditangisi dengan tangisan yang semacam itu. Tangisan karena kematian seseorang ada dua macam ya. Ada yang menangis hanya meneteskan air mata, kalaupun bersuara itu pun tidak bersuara keras ya. Tangisan yang seperti sewajarnya, yang wajar, yang biasa, itu boleh, dan Nabi pun menangis. Tapi ketika tangisan dengan suara keras, maka itu masuk dalam niyahah, termasuk niyahah yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lebih daripada itu, mungkin ada seseorang yang sampai memukul-mukul tubuhnya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub." Bukan dari golongan kami orang yang darabal khudud, mukul-mukul pipinya. Seperti orang Syiah mungkin ya, pukul-pukul. Kemudian wa syaqqal juyub, merobek-robek bajunya, kerah bajunya. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan memanggil-manggil ya, atau da'a bid'awal jahiliyah, yang berkata seperti ucapan orang-orang jahiliyah. Misal dia mengatakan, ya, engkau adalah ibarat tulang punggung bagi kami. Mengapa engkau meninggal dunia? Mengapa engkau mati? Siapa lagi yang akan mencarikan makan buat kami? Nah, ini adalah da'wal jahiliyah. Ya. Ini adalah ucapan-ucapan semacam yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Nah, ketika suatu kebiasaan ada di masyarakat yang semacam itu, dia mengetahui kalau saya mati mungkin orang pun akan melakukan semacam itu terhadap saya. Lalu dia tidak berwasiat. Ia tidak berwasiat. Lalu dia wafat dan orang-orang pun melakukannya, itulah yang akan diazab disebabkan perbuatan orang lain. Innal mayyit yu'adzabu bibuka'i ahlihi 'alaih. Mayyit diazab disebabkan tangisan keluarganya atasnya. Ya. Mengapa diazab? Karena dia sudah tahu akan dilakukan hal itu padanya dan ia tidak mengingkari. Dia tidak berwasiat supaya tidak dilakukan hal itu. Kalau dia berwasiat dan mengatakan seandainya saya mati, maka jangan dilakukan hal-hal tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut. Maka insyaallah dengan itu dia akan selamat dari ancaman-ancaman itu. Nah, jadi di sini tampak jelas bahwa wasiat bagi orang yang dalam keadaan sakit itu sangat penting. Baik itu wasiat dalam hal harta benda kalau memang ia ingin berwasiat, ataupun wasiat dalam hal ittiba'us sunnah dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Kemudian ahibbati fillah rahimakumullah. Selanjutnya pembahasan kedua dari pembahasan janaiz adalah talqin al-muhtadir. Mentalqin, ya, al-muhtadir. Al-muhtadir yakni seseorang yang dalam keadaan akhir hayatnya atau nazak, ya, di mana dia sudah dalam kondisi yang sangat dekat dengan kematian. Ini disebut al-muhtadir. Kematian telah dekat. Apa yang dilakukan di sini? Disunahkan talqin, mentalqin yakni menuntun, mengajari untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tentang hal ini disabdakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinlah, yakni dituntun, ya, diajari, diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mautakum, orang yang orang yang akan mati. Mautakum tentunya di sini yang dimaksud adalah orang yang akan mati, bukan orang yang sudah mati, ya. Kenapa demikian? Karena bagaimana praktek Nabi dulu, Nabi sendiri melakukannya. Nabi mentalqin beberapa orang. Misal sebagai contoh paman beliau Abu Thalib, ya. Abu Thalib yang waktu itu dalam kondisi muhtadir, sudah mendekati kematian. Tapi beliau, ya, dia pun sampai saat semacam itu belum juga mengucapkan syahadat. Padahal selama hidupnya membela Nabi SAW. Maka Nabi pun datang dan beliau mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, ya, ucapkan la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Ini adalah suatu kalimat yang di akhirat kelak aku akan berhujjah dengannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uhajju laka biha indallah. Dan seterusnya dari kisah tersebut. Ini praktek Nabi dalam mentalkin, ya. Begitu pula seorang Yahudi yang ketika itu juga dalam kondisi muhtadir mendekati kematian, Nabi mengajaknya untuk masuk Islam, untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang akhirnya dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Nabi katakan setelah wafatnya, alhamdulillahilladzi anjahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan si Yahudi itu dari neraka. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, la ilaha illallah ini suatu kalimat yang akan menjadi sebab keselamatan. Nabi katakan di lanjutan hadis itu, lakinu mautakum la ilaha illallah, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah indal maut dakhala aljannah yawman minad dahr wa in asabahu qabla dhalika ma asabah. Siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah indal maut, saat kematiannya, dakhala aljannah, dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah yauman minad dahr, suatu hari dari suatu masa kelak dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Wa in asabahu qabla dhalika ma asabah, sekalipun akan menimpa dia sebelum itu sesuatu yang menimpanya, artinya mungkin saja dia akan diazab di neraka terlebih dahulu, tapi pasti di akhirnya dia akan masuk ke dalam al-jannah, ya. Dan bahkan mungkin dia akan masuk ke dalam al-jannah tanpa diazab, mungkin semuanya kalau Allah Azza wa Jal mengampuninya. Oleh karenanya inilah pentingnya talqin, ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan perlu kita ketahui bahwa talqin yakni dengan ucapan la ilaha illallah yang lengkap, ya, la ilaha illallah. Kita perintahkan tolong, ya, baca la ilaha illallah. Sebagian orang di masyarakat, ya, terutama di sana di tempat kami, dia hanya menuntun untuk mengucapkan Allah, ya, sebut, yakni menyebut nama Allah, Allah, Allah, Allah. Nah, ini yakni maksudnya baik, ya, maksudnya. Tapi ucapan hanya kata-kata Allah saja ini belum lengkap, ya. Karena dalam bahasa Arab, ya, kata-kata Allah ini memerlukan khobar. Ini baru mubtada, ini kalau dalam ilmu nahwunya baru mubtada. Khobarnya belum ada, Allah. Apa maksudnya Allah, ya? Allah kenapa, bagaimana? Belum ada khobarnya. Maka dari itu sekedar mengucapkan Allah ini sebetulnya belum cukup, ya. Secara tinjauan kalimat itu belum lengkap. Makanya Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah, lengkap la ilaha illallah, itu afdalu dzikri, seutama-utama dzikir itu la ilaha illallah. Oleh karenanya jangan sekedar mengucap Allah saja, tapi ucapkan kalimat tauhid yang lengkap, yang utuh, yang terdapat padanya an-nafyu wal itsbat, menafikan segala sesembahan selain Allah, ketuhanan selain Allah, dan menetapkan ilah yang patut disembah, yang berhak disembah, diibadahi hanya Allah Azza wa Jalla saja. Kemudian berikutnya, setelah talqin juga dianjurkan yad'u lahu wa la yaqulu fi hudhurihi illa khaira. Mendoakan orang tersebut yang dalam keadaan akhir hayatnya, muhtadir, tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang baik saat itu, terlebih lagi saat itu, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khaira fa innal malaikah yu'minun 'ala ma taqulun." Apabila kalian menghadiri atau berada di sisi orang yang sakit atau mayyit. Jadi di sini ada dua dua hal. Yang pertama al-marid, yang kedua al-mayyit. Kalau kalian di sisi al-marid, orang yang sakit, atau al-mayyit, orang yang baru wafat, meninggal dunia, faqulu khaira, ucapkan yang baik, katakan yang baik, ya. Fa innal malaikah yu'minuna 'ala ma taqulun, sesungguhnya para malaikat itu yu'minun, akan mengamini, ya, mengucapkan amin, yang artinya apa? Amin, istajib, ya Allah kabulkanlah, ya. 'Ala ma taqulun, mengucapkan amin atas apa yang kalian ucapkan. Sehingga jangan terucap dari kalian, oleh kalian, kecuali yang baik saja. Kemudian, ahibati fillah rahimakumullah, disebutkan pula di sini oleh Syekh dalam kitab ini, beliau mengingatkan kembali kepada bab talqin tadi, bukan yang dimaksud dengan talqin adalah hanya memperdengarkan. Semisal ada orang yang sakit, kita ucapkan di telinganya la ilaha illallah, dia hanya mendengar saja, bukan itu. Tapi talqin artinya mengajak dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, seperti yang tadi kita sebutkan. Nabi katakan kepada pamannya, ya am, kul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan, katakan, ya, la ilaha illallah. Selanjutnya, ahibati fillah rahimakumullah, disunnahkan pula atau dibolehkan bagi seorang yang datang kepada orang yang sakit dan dia bukan muslim, untuk menawarkan atau mengajak dia masuk Islam. Ya. Siapa tahu dia masuk ke dalam agama Islam, sehingga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dia dari neraka. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam kisah yang tadi saya sebutkan, ketika Nabi SAW datang kepada seorang Yahudi. Ya. Beliau menawarkan agar masuk Islam. Yahudi tersebut akhirnya dia menoleh kepada ayahnya, dan ternyata sang ayah mengatakan ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun akhirnya bersyahadat dengan kalimat syahadat. Dia pun masuk Islam, dan Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan sallu ala sahibikum, ayo salatilah saudara kalian ini, ya. Nah, itu satu hal yang luar biasa, ya. Di akhir hayat dia masuk Islam, bersyahadat, sehingga dia selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, pembahasan berikutnya adalah ma 'ala al-hadirin ba'da mautihi, apa kewajiban al-hadirin, orang-orang yang ada di dekat mayit atau dekat orang yang sakit tersebut, ba'da mautihi, setelah kematiannya, apabila ternyata orang itu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla wafat, ya, dia meninggal dunia, maka apa yang dilakukan terhadapnya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah an yughmidu 'ainaihi, memejamkan kedua matanya. Memejamkan kedua matanya, karena terkadang seseorang yang wafat, dia wafat dalam keadaan matanya terbuka karena dia mengikuti rohnya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut, diambil oleh malaikat, maka mata akan mengikutinya. Sehingga terkadang didapati seorang mayit dalam kondisi matanya terbuka. Maka disunnahkan bagi orang yang ada di dekatnya untuk memejamkan matanya, tutup matanya, ya. Kemudian yang kedua, yad'u lahu, mendoakan. Saat kematian Abu Salamah radhiyallahu anhu, dan ternyata seperti yang tadi kita sebutkan, mata beliau terbuka, keluarga beliau menangis, Nabi katakan, la tad'u ala anfusikum illa khaira, fa innal malaikah yu'minun ala ma taqulun. Jangan kalian mendoakan atas diri kalian kecuali doa kebaikan, karena malaikat mengucapkan amin atas doa-doa kalian itu. Kemudian Nabi sendiri mengatakan, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah, berikan ampunan kepada Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat hidayah, dan seterusnya dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menutup matanya, mendoakan kebaikan untuk jenazah itu. Yang ketiga adalah an yughattu bi tsaubin yasturu jami'a badani. Menutup jenazah dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Ya, ini selain kafan, ya. Ini selain kafan ditutup seluruh tubuhnya. Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfi sujjiya bi burdi hibarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat wafat beliau, beliau pun ditutup, ya, jasad beliau ini sebelum dikafani. Jasad beliau ditutup bi burdi hibarah, dengan selembar kain hibarah, yakni ditutup dengan suatu kain yang menutupi seluruh tubuh beliau dari kepala sampai ujung kaki, semuanya tertutup. Ya. Terkecuali seorang yang mati dalam keadaan sebagai orang yang muhrim, orang yang ihram, justru dia tak boleh ditutup kepalanya. Karena dia seperti saat ihramnya. Ihram harus terbuka kepala. Dan mukanya pun terbuka, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tukhammiru ra'sahu wala wajhah." Jangan kalian tutup wajah dan kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Kelak dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Kemudian berikutnya, an yu'ajjilu bitajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuhu. Apabila telah jelas bahwa dia mati, wafat, maka segera dimandikan, dikafani dan seterusnya, segera dilakukan itu, jangan ditunda-tunda. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan kewajiban bagi orang yang menyaksikan kematiannya, ya. Mungkin sementara sesi ini kita istirahat dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.